السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan sore yang mulia dan sore yang berbahagia ini, Allah azza wa jalla berikan kita taufik untuk bisa kembali melanjutkan syarah kitab Tauhid dari sahih al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Karena kita mengetahui bahwasanya pembahasan seputar akidah adalah prinsip utama Islam dan prinsip utama Ahlus Sunnati wal Jamaah, karena itu adalah porsi yang terbesar dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dakwahnya para anbiya sebelum nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini akan kita lanjutkan, sudah kita habiskan bab sebelumnya, yang mana akan kita ambil pada kesempatan sore ini babu ma jaa fi qaulillahi azza wa jalla wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah azza wa jalla berbicara dengan Nabi Musa. Maka bab ini akan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari beberapa riwayat, beberapa hadis-hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Dan mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik, kita bisa mengambil fawaid, faedah-faedah yang tertera di dalamnya insyaallah taala. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, babu qaulillahi azza wa jalla wa kallamallahu Musa taklima. Allah azza wa jalla berbicara dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Sudah kita ambil bab-bab sebelumnya tentang al-kalam, Allah azza wa jalla berbicara. Sudah kita ambil Allah berbicara dengan malaikat. Sudah kita ambil Allah berbicara dengan hamba-hambanya yang beriman. Sudah kita ambil berbicara Allah azza wa jalla berbicara dengan orang-orang yang berada di padang mahsyar. Ini semuanya menerangkan, ya, kemudian Allah Azza wa Jalla berbicara kepada para anbiya, para nabi. Ini semuanya menyatakan dan menerangkan Allah Azza wa Jalla berbicara layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan pembicaraan makhluknya, dan ini adalah berbicara yang hakiki, bukan majaz. Nah, di sini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bagaimana dirinya berbicara dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, sehingga kita mengetahui Musa alaihi salatu wassalam gelarnya apa? Kalimullah. Nabi yang langsung diajak berbicara oleh Allah tanpa perantara. Dan ini juga didapatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau Isra dan Mi'raj, waktu menerima perintah salat 50 waktu. Langsung berbicara. Yang biasanya kita mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla berbicara dan disampaikan oleh siapa? Malaikat Jibril. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Asy-Syu'ara ayat 51, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ. Tidaklah patut bagi seorang manusia Allah akan berbicara kepadanya illa wahya, kecuali dengan perantaraan wahyu. Aw min wara'i hijab, atau dari belakang tabir. Nah, kalau dari belakang tabir, Allah punya tabir, nur, cahaya. Nah, inilah dia langsung berbicara. Langsung berbicara dari belakang apa? Tabir. Maka Nabi alaihi salatu wasalam ketika dia berbicara dengan Allah waktu menerima perintah sholat tersebut, Nabi ditanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Di saat engkau Isra Mi'raj, apakah engkau melihat Rabbmu? Qala nurun anna arahu. Yang aku lihat adalah cahaya. Yang aku lihat adalah apa? Cahaya. Karena tidak mampu kita akan melihat Allah di dunia ini. Nah, di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa kallama Allahu Musa taklima. Allah Azza wa Jalla berbicara dengan Nabi Musa dalam surat An-Nisa ayat 164. Ya, ini surat An-Nisa ayat 164, dan ya, Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata, hadhil ayah, ayat ini aqwa ma warada fi raddi 'ala al-mu'tazilah, dalil yang terkuat yang membantah kelompok Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah? Mereka kalau bahasa kita mempertuhankan akalnya, yang sekarang dianut oleh orang-orang liberal, yang mana tidak ada kebenaran yang mutlak. Ya, maka itu sebabnya dianggap semua agama ini benar semua. Tujuannya sama semua kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi anehnya ketika mengatakan semua agama benar, Islam yang disalahkan. Ajaran Islam yang disalahkan. Jadi ayat ini adalah dalil terkuat atau diantara dalil terkuat yang membantah pemahaman Mu'tazilah, karena Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Allah Azza wa Jalla tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Dan ayat ini mereka tahrif, mereka selewengkan, barisnya dirubah. Yang ada surat ini An-Nisa 164, wa kallamallahu birrafa', Allah marfu', dhammah, dapat, yaitu Allah yang berbicara, Allah yang menjadi fa'ilnya, pelakunya. Nah, Al-Mu'tazilah mereka rubah barisnya, dan ini tahrif lafzi, menyelewengkan lafaz wa kallamallaha, Musa. Jadi yang berbicara itu Musa kepada Allah, bukan Allah kepada Musa. Wahada batil. Ya. Maka oleh karena itu salah seorang imam kita mengatakan ketika Mu'tazilah menyelewengkan ayat ini, ya, diselewengkan apa? Lafaz, lafaznya seharusnya wa kallamallahu Musa, dirubah menjadi apa? Wa kallamallaha Musa. Tayyib. Apa disebut oleh para ulama kita? Lah, terus bagaimana dengan ayat? Ya. Dikatakan oleh mereka, bagaimana apa yang aku perbuat terhadap firman Allah, surat Al-A'raf ayat 143. Apa yang aku perbuat terhadap firman Allah, ya, surat Al-A'raf ayat 143. Apa itu? Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ini ayat yang sangat terang bahwasanya yang berbicara itu siapa? Allah. Kalau ayat yang tadi andai kata dirubah barisnya, laik taib, bagaimana dengan ayat ini? Ketika Musa datang pada pertemuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, waktu yang ditetapkan oleh Allah, wa kallamahu rabbuhu, dia diajak berbicara oleh Rabbnya, diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan banyak lagi ayat yang lain. Coba lihat dalam surat surat Al-Nazi'at. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Idnadahu rabbuhu. Ah, ini dia. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idnadahu rabbuhu, ketika dipanggil oleh Rabb-nya. Idnadahu rabbuhu, ketika dia dipanggil oleh Rabb-nya. Ini menunjukkan bahwasanya berbicara siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan berbicara, ya, atau panggilan, ada suara, ada huruf yang didengar. Baik. Jadi ayat ini apa? Dalil. Surat apa tadi? Wa kallamahu rabbuhu. An-Nisa. Nah, itu adalah dalil terkuat bantahan terhadap Mu'tazilah. Dan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan imam-imam Islam, kemudian mayoritas umat ini timur dan baratnya, Allah yatakallam haqiqah. Allah berbicara dengan sebenarnya kapan dia mau. Dan terserah caranya. Quran, Taurat, Injil itu semuanya kalamullah, ucapan Allah. Dan ucapan ini, al-kalam ini adalah sifat. Di sini sifat perbuatan. Dari satu sisi, kemudian dia tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari satu sisi. Maka oleh karena itu yang mengingkari Allah Azza wa Jalla berbicara, berarti dia mengatakan Allah Azza wa Jalla itu bisu. Dan inilah bagian dari kekufuran wal'iyadzu billah. Baik. Kemudian dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Dalil yang pertama, qala haddatsana Yahya bin Bukair. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, qala haddatsana Al-Layth. Telah menceritakan kepada kami Al-Layth bin Sa'ad. Qala haddatsana Uqayl. Telah menceritakan kepada kami Uqayl. Ani bin Syihab, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Qala haddatsana Humayl bin Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Humayl bin Abdurrahman, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ihtajja Adam wa Musa. Telah terjadi dialog antara Nabi Adam dengan Nabi, ada dialog. Faqala Musa, Musa, Nabi Musa berkata, anta Adamul ladzi akhrajta dzurriyyataka minal jannah, engkaukah Adam yang telah mengeluarkan keturunan-keturunanmu dari surga, karena Adam tinggal setelah diciptakan oleh Allah di mana? Dalam surga. Dimasukkan surga pada hari Jum'at, dikeluarkan dari surga juga hari Jum'at, wafatnya hari Jum'at. Diciptakan hari Jum'at. Engkau Adam yang Allah di akharijta, yang engkau telah keluarkan keturunanmu dari surga. Wala Adam anta Musa. Nabi Adam berkata, "Fa Musa alladhi istafaqa Allah bi risalatihi wa kalami." Ya Allah, pilih engkau memegang risalah Allah sebagai rasul, wa kalami, dan dipilih engkau Allah berbicara denganmu langsung tanpa perantara. Summa talumuni ala amrin qudira alayya. Kemudian engkau mencelaku atas suatu takdir yang Allah sudah tetapkan bagiku. Mencelaku terhadap suatu perkara yang Allah sudah takdirkan bagi diriku sebelum aku diciptakan. Fahajja Adamu Musa. Maka Adam mengalahkan hujjahnya Nabi Musa. Baik. Hadis ini ringkas dibawa di sini oleh Imam Al-Bukhari. Karena ada lafaz yang lain. Apa lafaznya dalam As-Sahihain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim? Riwayatnya apa? Ihtajja Adam wa Musa. Adam dan Musa berdialog. Maka Musa berkata, "Engkau Adam Abul Bashar." Ini tambahannya riwayat itu. "Engkau Adam bapaknya seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadihi. Allah ciptakan engkau dengan tangannya." Ini apa? Menyebut keistimewaan. Karena enggak semua makhluk diciptakan oleh Allah, disentuh oleh tangan. Yang rata-rata kun fayakun. Innama amruhu, dalam akhir surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah mengendaki, Allah cukup mengatakan kun. Jadi fayakun, maka terjadilah. Nah, ini adab ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam empat fase. Kemudian di dalam fase-fase tersebut, ya, pertama min turab, dari tanah, tanpa campuran air. Yang pertama. Kemudian yang kedua dicampur dengan air. Setelah dicampur oleh dengan air, maka Allah Subhanahu wa taala biarkan dia beberapa saat. Dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla beberapa waktu. Setelah itu mengering. Setelah dia mengering, dibentuk oleh Allah Azza wa Jalla seperti tembikar. Gerabah itu. Ya, sudah kering, barulah ditiup nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadilah Adam alaihi assalatu wassalam. Jadi Adam alaihi assalatu wassalam penciptaannya, itulah dia fase-fasenya. Tanah dulu min turab, kemudian campur dengan air menjadi tin. Kemudian dibiarkan tin ini sehingga menjadi apa? Menjadi lumpur yang berbau, hamain masnun. Setelah itu dibiarkan sampai mengering. Ya. Ketika dia mengering, barulah di sana Allah Azza wa Jalla bentuk dia. Setelah itu baru ditiup oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pastinya ada. Nah, Allah sentuh Adam ini dengan tangannya. Ini kata Nabi Musa. Wa nafakha fika min ruhi. Riwayat yang lain ini. Kemudian Allah tiupkan engkau, ya, nyawa. Ditiupkan padamu dari ruh Allah Azza wa Jalla. Wa asjadalaka malaikata. Malaikat-malaikat bersujud kepadamu. Kenapa engkau keluarkan kita? Kenapa engkau keluarkan dirimu dari surga? Maka Adam menjawab, engkau Musa yang Allah ajak bicara langsung. Wa katabalaka Taurat. Nah, ini yang kedua di para hadirin. Yang kedua langsung disentuh oleh Allah adalah Taurat. Allah yang mencatat Taurat langsung. Kalau Taurat bukan makhluk. Dia kalamullah. Ya. Lalu apa kata Nabi Adam? Berapa banyak dalam Taurat itu ayat yang mengatakan wa asa adamu rabbahu faghawa. Adam itu maksiat kepada Rabb-nya. Qabla an ukhlaq, sebelum aku diciptakan. Qala bi 40 sana. Yaitu dengan jarak 40 tahun aku diciptakan langit dan bumi. Fahajja Adam Musa, maka Nabi Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Baik. Hadis ini para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita beberapa fawaid, beberapa faedah akidiyah. Yang pertama, faedah yang pertama dari hadis ini adalah hadis ini menerangkan keutamaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam di atas makhluk yang lain. Tadi disebutkan oleh Nabi Musa. Pertama, Adam diciptakan dari apa? Afwan, Adam langsung disentuh oleh tangan Allah. Diciptakan dengan kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, dijadikan malaikat bersujud. Kemudian yang ketiga, ditiup langsung ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, wa fihi fadail au fadilat nabiyillah Musa alaihi salatu wassalam. Hadis ini juga menerangkan keutamaan nabimu Musa alaihi salatu wassalam. Apa itu? Pertama, Musa adalah kalimullah. Nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa ada perantara. Dan di dunia ini hanya dua saja. Siapa? Pertama Musa alaihissalatu wassalam, kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan beliau bahwasanya kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa langsung ditulis oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, wa fihi itsbatu kalamillahi azza wa jalla li Musa alaihi salatu wassalam. Hadis ini, dan ini menjadi syahid, menjadi bukti dalam hadis ini, yaitu Allah azza wa jalla berbicara kepada Nabi Musa tanpa perantara. Nah, ini maksud Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan bab firman Allah wa kallamallahu Musa. Nah, di sini dikatakan oleh Nabi Adam, engkau Musa yang Allah ajak engkau berbicara langsung. Riwayat ini, engkau Musa yang Allah pilih engkau membawa risalahnya, dan engkau dipilih dan dengan langsung berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menafikan bahwasanya pembicaraan ini majaz. Tapi ini pembicaraan asli. Sekiranya kita mengingkari Nabi Musa itu tidak diajak bicara oleh Allah, otomatis kita akan mengingkari siapa juga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga apa? Kalimullah. Maka itu sebabnya para hadirin, Khalid Al-Qasri di saat beliau menjabat menjadi gubernur. Ini kisah ini dibawakan oleh Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Sirah A'lam An-Nubala. Ketika Idul Adha, Khalid Al-Qasri berkhutbah di atas mimbar. Apa kata beliau? Ayuhan nas, taqabbalallahu duhayakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima duhayakum, korban-korban kalian. Adapun aku sekarang mudahhi al-Ja'ad ibn Dirham. Aku akan korban al-Ja'ad ibn Dirham. Kenapa? Karena dia telah mengingkari. Ya, ini dikatakan ayuhan nas dhahu taqabbalu dhuhayakum fa inni mudahhin bil Ja'ad ibn Dirham. Sekarang aku akan korban Ja'ad ibn Dirham. Kenapa? Li'annahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila. Karena Ja'ab bin Dirham mengatakan bahwasanya Allah tidak pernah memilih Ibrahim sebagai kekasihnya. Sementara kita mengetahui ayat ya, wattakhadallahu Ibrahim khalila ayat. Wa lam yukallim Musa taklima. Ja'ab bin Dirham tidak percaya bahwasanya atau Ja'ad bin Dirham mengatakan Musa tidak pernah diajak bicara oleh Allah secara langsung. Thumma nazala fadhbahahu, turun langsung di sembelih. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan wa li ajli dha dhaha bi Ja'ad Khalid al-Qasri yawm dhabahi al-qurban in qala Ibrahim laysa khalilahu kalla wala Musa al-Kalim ad-Dani syakara ad-dhahiyata kullu sahibi sunnatin lillahi daruka min akhi qurbani. Khalid al-Qasri ini para hadirin, Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan Al-Amir Abu al-Haytham Khalid ibn Abdullah bin Yazid Al-Qasri ad-Dimashqi, dia adalah gubernur, ya, gubernur Amirul Iraqiyin, gubernurnya orang-orang Iraq. Dia diangkat ya Al-Walid oleh Walid ibn Abdul Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maka dengan mengingkari Allah Azza wa Jalla berbicara dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Khalid al-Qasri membunuh, ya, menyembelih siapa? Khalid, afwan, menyembelih Al-Ja'ad ibn Dirham, yaitu Al-Ja'ad ibn Dirham. Baik, faedah berikutnya dari hadis ini. Wa fihi, dalam hadis ini, annahu la yajuzu al-ihtijaju bil qadari alal ma'asi. Tidak boleh kita berdalil dengan takdir terhadap perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Nah, coba dengar redaksi hadisnya. Masa engkau mencela aku terhadap suatu perkara yang Allah sudah takdirkan aku sebelum aku diciptakan. Nah, kenapa dikatakan sini tidak boleh berdalil dengan hadis ini untuk berbuat maksiat? Ya. Adam alaihi salatu wassalam asa rabbahu, maksiat kepada Allah azza wa jalla. Dilarang mendekati pohon, ternyata dia dekati bahkan makan, tapi bukan buah khuldi, ya. Nah, ada itu dalil mengatakan buah khuldi dimakan itu. Enggak. iblisnya yang bilang, hal adulluka ala syajaratil khul, maukah engkau aku tunjuki pohon kekekalan. Tapi yang dimakan itu bukan pohon khuldi atau buah khuldi. Sementara yang kita dengar bahwasanya dia makan pohon apa? Buah khuldi katanya. Ada salah. Iblis yang menawarkan, ya, maukah aku tunjuki engkau wahai Adam syajaratul khul, buah khuldi. Yang mana buah khuldi ini artinya buah kekekalan. Disebut dalam surat Thaha ayat 120, fa waswasa ilaihi syaitan qala ya Adam. Ini kata iblis. Setan membisiki dia, ya, hai Adam, hal adulluka ala syajaratil khul, maukah engkau aku tunjuki pohon kekekalan, wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan binasa, pohon keabadian. Itu tawarannya iblis, yang Allah larang dia jangan dekati hadhihi syajarah, pohon ini. Allahu a'lam pohon apa. Nah, bagaimana dalilnya tentang hadith ini enggak boleh berdalil dalam perbuatan maksiat dengan takdir? Bukankah Adam ini menyebut dirinya, ya, masa engkau cela aku terhadap suatu perkara yang Allah sudah takdirkan? Dijawab oleh para ulama kita, di sini Nabi Adam alaihissalatu wassalam menyebut perkara ini, menyebut takdir ini terhadap perbuatan maksiat karena Adam sudah tobat. Kalau sudah tobat boleh. Tapi kalau belum tobat baru ketangkap, loh, kenapa engkau mencuri? Ya takdir sudah. Nggak bisa diterima alasan ini. Loh, kan Adam, loh, Adam itu sudah taubat. Jadi Adam ini menceritakan masa lalu. Oh, ini loh para jemaah. Jadi itu tidak akan menjadi alasan bahwasanya maksiat karena apa? Takdir. Baik, kalau dapat yang baik, pernah bilang takdir? Nggak ada kita bilang, oh, saya semua. Karena saya ulat. Ini kalau dapat yang baik, tapi pas ketimpa yang buruk, takdir, qadar Allah. Ini jahilnya kita sebagai manusia. Padahal bukankah yang baik itu yang menetapkan siapa? Tidak ada yang lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh berdalil dengan takdir dalam perbuatan maksiat. Adapun kisah Adam ini apa? Adam menyebutkan terhadap sesuatu yang sudah berlalu dan beliau sudah apa? Taubat. Ya. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam disebutkan di dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-22. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini dia yang dikabarkan oleh Allah kepada Adam. Dengan ucapan ini Allah Subhanahu wa taala pun menerima apa? Taubat mereka berdua. Baik. Kita lanjut hadis berikutnya. Qala rahimahullahu taala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu mengatakan, qala haddatsana Muslim ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Muslim ibn Ibrahim, qala haddatsana Hisham, telah menceritakan kepada Hisham ad-Dassawai, qala haddatsana Qatadah, telah menceritakan kepada kami Qatadah ibn Di'amah as-Sulusi al-Basri, anna Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujma'ul mu'minuna yawmal qiyamah, pada hari kiamat orang-orang beriman dikumpulkan oleh Allah azza wa jalla, fayaqulu, di sana orang beriman mengatakan, law istashfa'na ila rabbina, coba kita mencari syafaat, siapa kira-kira yang bisa berbicara kepada Allah. Di hari kiamat enggak sembarangan orang bisa bicara para hadirin. Maka disebut dalam surat An-Naba, la yatakallamu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala shawab. Enggak ada yang bisa berbicara di hadapan Allah Azza wa Jalla kecuali diizinkan oleh Allah, dan dia pun berkata la ilaha illallah, orang bertauhid. Bayangkan saat itu semua para nabi angkat tangan, yang hanya berani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia yang lain di mana? Sibuk dengan urusan masing-masing. Baik. Fayurihuna min makanina hadza, sehingga kita istirahat dan berpindah dari tempat ini. Kenapa? Padang mahsyar di bawah terik matahari yang baik, yang dapat naungan hanya 7 orang itu saja. Kemudian dalam hadis yang lain dalam Musnad Imam Ahmad, kullu mri'in ya fi dhilli shadaqatihi yaumul qiyamah. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Yang banyak sedekah dari orang-orang beriman, hanya dia yang bisa bernaung hari kiamat, ditambah yang lainnya yang 7 itu. Pemimpin yang adil, pemuda yang dibesarkan di atas ketaatan kepada Allah, seorang yang hatinya bergantung kepada masjid, seorang yang saling cintai karena Allah, bertemu dengan karena Allah, berpisah karena Allah, seorang yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, kaya, tetapi dia mengatakan aku takut kepada Allah, seorang yang berzikir sembunyi-sembunyi lalu dia menangis, kemudian seorang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu berapa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, menyembunyikan sedekah. Baik. Fayatuna Adam, maka di sana orang-orang beriman datang kepada Nabi Adam. Orang-orang kafir tidak usah ditanya, kenapa? Enggak ada bagian sudah. Ya. Fayatuna Adam fayaquluna lah. Di sini orang-orang beriman berkata kepada Adam, anta Adam abul bashar. Hai Adam, engkau bapak kita ini. Lalu disebutlah keistimewaannya, bapak kita, bapaknya seluruh manusia, karena dia manusia pertama. Sebagaimana disebut dalam surat Al-Baqarah, ini ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama al-asma. Baik. Khalaqaka Allahu bi yadihi. Disebutlah sini keistimewaan yang kedua. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya atau dengan tangannya. Wa asjada lakal malaikat. Malaikat-malaikat dibuat bersujud kepadamu. Wa 'allamaka asma'a kulli syai', dan engkau diajarkan oleh Allah nama segala-galanya. Masyaallah. Sebut keistimewaannya. Fashfa' lana ira rabbina hatta yurihana. Tolonglah ngomong kepada Allah. Karena itu arti syafa'at. At-tawassutu lil ghair fi jalbi naf'in wa daf'i madharratin. Menjadi perantara bagi orang lain, guna orang lain itu mendapat manfaat dan tertolak dari orang lain itu mudah. Bagaimana? Kita yang akan berbicara kepada yang akan memberi syafa'at. Fayaqulu lahum. Di sana Adam alaihi salatu wassalam berkata kepada orang-orang beriman, lastu hunakum, aku tidak berani, aku tidak layak, aku tidak cocok. Kenapa disebut kesalahannya dia dilarang mendekati pohon makan, ternyata dia makan. Setelah itu pindah kepada, tetapi datangi siapa? Nabi Allah Nuh, rasul pertama. Nuh juga mengatakan aku pernah berbuat salah. Ibrahim juga pernah berbohong 3 kali. Datang kepada Musa, dia juga aku sudah membunuh. Datang kepada Nabi Isa, tidak menyebutkan kesalahan. Hanya ya nafsi-nafsi, hari ini masing-masing urus diri. tetapi datangi Muhammad. Tayyib. Fayadzkur lahum khati'atahu allati asaba, disebutkan oleh Adam alaihi salatu wassalam kepada orang-orang beriman kesalahan yang pernah diperbuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, di mana menjadi syahidnya di sini? Kok tidak disebutkan? Ada syahidnya, hadis ini panjang soalnya. Apa itu? Di dalam hadis ini dikatakan, walakini tu Musa, tetapi datangi nabimu. Kenapa Musa itu abdan atahu Allahu Taurat? Dia seorang hamba Allah yang diberikan Taurat, wa kallamahu. Ah, ini dia. Dia langsung diajak bicara oleh Allah, wa qarrabahu najiya, kemudian bermunajat, berbisik-bisik dengan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukti nyata apa yang disebut oleh Imam Abu Bukhari, menetapkan bahwasanya Allah berbicara dengan sebenarnya, dan ini bantahan bagi yang mengingkari hal tersebut. Kenapa? Banyak mengingkari Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah dan yang lainnya, yang mana jelas mengingkari Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nas Al-Quran yang sharih, nas hadith Nabi yang jelas, dengan pembicaraan yang sebenarnya tidak serupa dengan pembicaraan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir, maka mengingkari inilah kesesatan dan penyimpangan. Baik, apa faedah yang bisa diambil dari hadith ini? Pada yang pertama, itsbatu taklimillahi azza wa jalla li Musa. Hadis ini menetapkan pembicaraan Allah Azza wa Jalla atau berbicaranya Allah Azza wa Jalla dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Satu. Yang kedua, hadis ini menerangkan ta'adzurul anbiya lisyafa'ati indallahi Azza wa Jalla illa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uzurnya para nabi untuk memintakan orang-orang beriman syafaat berbicara di hadapan Allah, para nabi uzur, kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menerangkan keutamaan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah dikatakan asy-syafa'atul kubra, syafaat terbesar. Kenapa dikatakan syafaat terbesar? Karena yang dikasih syafaat seluruh orang beriman. Bukan seluruh orang beriman, bahkan seluruh manusia. Dengan Nabi berbicara, Allah memulai hisab. Sebelum Nabi berbicara minta kepada Allah, manusia terkatung-katung, tidak menentu nasib mereka di padang mahsyar. Panas matahari di atas kepala, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang manusia yang diinjak, bagaikan semut hitam. Siapa? Orang-orang sombong di dunia, dari kiamat dibangkitkan adalah dari kubur, bagaikan semut hitam yang kecil-kecil diinjak-injak oleh orang lain. Yang mana apa di dunia yang injak-injak orang? Dan hari itu sehari sama dengan berapa tahun? 1000 tahun. Jadi hadis ini menerangkan uzurnya para anbiya untuk meminta syafaat kepada Allah, untuk memberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sekaligus menerangkan keutamaan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah dikatakan sahibu al-maqamul mahmud, ya, yaitu asy-syafa'atul kubra, kelak di hari kiamat di padang mahsyar. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wajalla, bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini, karena ini berikutnya panjang hadisnya ini. Ya, panjang sekali. Nanti kita lanjutkan lagi. Wal'ilmu indallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.